Allah adalah sejani Tur al-Aiman. Dan kami janjikan untuk kalian Bukit Tur yang sebelah kanan. Ya. Dan kami menurunkan kepada kalian Al-Manna was-Salwa. Al-Manna apa dia disebut halawa, jenis kue yang manis. As-Salwa dia sejenis burung yang jatuh dari langit dan mereka mengambil hajatnya sesuai dengan keperluannya. Nah, dan ini dari nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap Bani Israel. Dan nikmat-nikmat ini mereka dapatkan tatkala mereka berpegang dengan Al-Qur'an dan Sunnah, berpegang dengan tuntunan syariat. Mereka dapatkan keutamaan ini. Karena itu di penyebutan ayat-ayat Al-Qur'an terhadap Bani Israel maupun umat-umat yang lainnya, siapa yang berpegang dengan tuntunan, maka Allah akan memberikan kepadanya rezeki dari segala penjuru. Iya, dari segala penjuru. Di surah Al-A'raf, setelah disebutkan kisah Nabi Nuh, kemudian kisah Nabi Hud, kemudian kisah Nabi Salih, kemudian kisah Nabi Syuaib, Nabi Lut, kemudian kisah Nabi Syuaib. Kemudian setelah itu Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Nanti kata penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka sungguh kami akan bukakan untuk mereka pintu-pintu berkah dari langit dan bumi. Dan di surah Al-Ma'idah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walau anna ahlal kitabi, walau annahum aqamut tawrata والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. Andai kata mereka menegakkan Taurat, Injil dan apa yang diturunkan kepada mereka, niscaya mereka akan makan dari atas kepala mereka dan dari bawah kaki mereka. Iya. Dan ini diantara bentuk nikmat Allah terhadap orang-orang yang beriman. Iya. Allah akan memuliakannya. Ini diantara nikmat yang diingatkan kepada Bani Israel. Kemudian Allah firman, kulu min tayyibati ma razaqanakum. Makanlah kalian dari tayyibat, apa-apa yang baik, dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Nah, dianjurkan untuk makan dari sesuatu yang baik, yang tayyibah. Iya. Tayyibah dalam artian dia dari sumber yang halal, sumber yang tayyib, atau tayyib dalam artian yang baik, dalam artian dia adalah baik, bermanfaat untuk tubuh. Bermanfaat untuk tubuh. Wala tatagaw fihi, dan jangan kalian berlebihan padanya. Perhatikan ini, dilarang berlebihan di dalam makan, di dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Dan ini subhanallah, penyebutan konteks dilarang berlebihan. Ini dalam kisah Musa dan kaumnya. Iya. Dan sebelumnya di surah Al-Ma'idah, ya ahlul kitab la taglu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, jangan kalian ekstrim dalam agama kalian. Iya. Ini penyebutan dilarang berlebihan dalam kisah umat-umat terdahulu. Dan di syariat kita juga, kita dilarang untuk berlebihan. Sebab sikap berlebihan dalam masalah apa saja, ya, dalam membelanjakan harta, dalam ini dan seterusnya, itu adalah hal yang tercela. Karena itu sifat orang yang beriman, terangkan di dalam surah Al-Furqan, وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ baina dalika qawama. Ya. Dan mereka apabila berinfak, mereka tidak berlebihan dan tidak pula terlalu menahan. Ya, tapi mereka berdiri tegak antara dua hal tersebut di pertengahan. Ya, berada di pertengahan. Maka sikap pertengahan itu adalah sikap yang baik pada segala keadaan. Pada segala keadaan. Dan ini disyaratkan. Disyaratkan dalam ayat ini. Iya. Kulu min tayyibati. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Wa la tatghaw fihi. Dan jangan kalian berlebihan padanya. Fayahilla alaikum ghadabi. Perhatikan. Jangan kalian berlebihan padanya. Sehingga kemurkahanku halal terhadap kalian. Iya. Kemurkahanku halal terhadap kalian. Jadi hal-hal yang mengandung pelanggaran syariat, bentuk berlebihan, ya, yang menyelisih syariat, semuanya itu akan mengundang kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagi siapa yang telah dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, itu adalah hal yang berbahaya. Ini yang diancam pada ayat, di akhir ayat, وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدَ هَوَى. Dan barang siapa yang kemurkaanku telah halal padanya, maksudnya telah halal padanya, telah menimpanya, telah menyeluruh padanya, maka sungguh dia telah hawa. Ya. Sungguh dia telah merugi. Nah. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan tsumma ihtada. Dan sungguhnya saya Maha Pengampun bagi siapa yang bertobat, beriman dan beramal salih. Kemudian ihtada. Ya. Perhatikan ya kalimat ihtada. Sungguhnya saya Maha Pengampun bagi siapa yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Kemudian mengambil petunjuk. Mengambil petunjuk. Ini saya syaratkan kemarin kaidah ya, bahwa dalam Al-Qur'an kalau ada penyebutan al-khauf, ada juga penyebutan raja. Di sini ada ancaman, ada targhib, ada pula tarhib. Jadi tarhib bagi siapa yang menyelisih, siapa yang Allah murkahi, maka faqada hawa. Ini tarhib. Dan diberi targhib dan saya Maha Pengampun bagi siapa yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Summa ihtada. Dikatakan ihtada, dia mengambil petunjuk, bukan summa hada. Ya, tapi ihtada. Ada tambahan dalam tambahan huruf dalam kata huda. Ya, dan dimaklumi ya kaidah bahasa Arab, dan ini juga kaidah yang bermanfaat dalam menafsirkan, memahami kalimat-kalimat bahasa Arab. Ya, ziyadatul mabani tadullu ala ziyadatul ma'ani. Tambahan kalimat dalam asal kata yang sama, kalau ada tambahan kalimatnya, maka itu menunjukkan ada tambahan makna. Menunjukkan ada tambahan makna. Sini summa tada. Dia beriman, dia bertobat, beriman, beramal saleh, kemudian dia mengambil petunjuk. Mengambil petunjuk. Dari sinilah para ulama, mereka mengatakan bahwa petunjuk itu terbagi dua. Petunjuk terbagi dua. Ada petunjuk menuju kepada jalan, dan ada petunjuk di atas jalan. Ya, petunjuk di atas jalan. Dan ini jenis, dari jenis petunjuk apa? Menuju kepada jalan atau di atas jalan? Hah? Nampaknya dari konteks saya, dia sudah bertobat, sudah beriman, beramal saleh. Berarti dia sekarang di mana? Di atas jalan. Jadi ini petunjuk di atas jalan. Dipahami? Seorang yang ke jalan yang lurus butuh petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas? Dan ketika dia berada di atas jalan yang lurus, dia juga butuh petunjuk supaya tetap kokoh di atas jalan yang lurus, tidak dipalingkan darinya. Tetap memohon petunjuk. Ya. Karena itu, ya, jangan ditelantarkan, dan ini mungkin akan lebih mempertajam pemahaman kita terhadap kenapa kita diperintah ya, membaca surah Al-Fatihah setiap kali kita sholat. Dan diwajibkan kita sholat dalam sehari 17 rakaat. Artinya membaca surah Al-Fatihah 17 kali. Dan di dalamnya terdapat permintaan ihdina siratal mustaqim. Permintaan petunjuk. Berilah hidayah kepada kami. Jelas? Sebab hidayah itu dua jenis bentuknya. Dan semua itu dibutuhkan oleh hamba. Iya. Dibutuhkan oleh hamba. Nah. Maka dia butuh petunjuk. Memohon diberi petunjuk supaya dikokohkan di atas jalan yang lurus. Karena itu dari doa Nabi SAW. Iya. Yang beliau mengajarkannya kepada Ibnu Mas'ud, Allahumma inni as'alukal huda wattaqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, ya Allah, saya memohon kepada-Mu al-huda, petunjuk. Wattaqa, ketakwaan. Wal afafa, ya, menjaga kehormatan diri. Wal ghina, dan rasa cukup. Yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib dalam riwayat Muslim, Allahumma hdini hidayatat tariq wa saddidni sadada saham. Ya Allah, berilah hidayah kepadaku, hidayah di atas jalan, dan luruskanlah saya seperti lurusnya anak panah. Dan di doa yang Nabi ajarkan kepada Al-Hasan yang dibaca di salat witir, Allahumma hdini siman hadait. Ya Allah, berikanlah saya petunjuk, beri saya hidayah, ya, masukkan saya ke dalam hidayah terhadap orang, masuk ke dalam orang-orang yang Kamu beri hidayah. Nah, maka ini adalah suatu hal yang penting di dalam kehidupan. Namun perlu diingat bahwa orang yang berada di atas petunjuk, dapatkan petunjuk di atas jalan, dia harus menempuh sebab-sebab supaya dia tetap berada di atas petunjuk. Menempuh sebab-sebab supaya dia berada di atas petunjuk. Dan ini diisyaratkan dalam ayat sekaligus. Ya, Allah mengampuni siapa? Yang bertobat. Lihat ya. Beriman dan beramal salih. Sebab ini tiga hal dari sebab seseorang kokoh di atas petunjuk. Dia senantiasa bertobat. Ya, sebab tobat itu bukan tatkala dia melakukan dosa saja. Lebih ditekankan. Ya, lebih ditekankan. Tapi seorang hamba kadang dia melakukan perkara yang dia tidak tahu bahwa dia jatuh dalam dosa, maka dia tetap bertobat. Dan akhlak bertobat adalah akhlak yang dianjurkan. Kemudian beriman dan beramal saleh. Ini dua kata yang mencakup banyak hal. Bahkan mencakup seluruh dari bagian agama. Iya. Seluruh dari bagian agama. Nah, ini saya isyaratkan ya, mana-mana yang detail. Ya, atau mana-mana yang terkandung dan indah dalam ayat. Ini ayat ini misalnya, kalau ditafsirkan dengan penafsiran selayaknya, ya, dengan agak meluas, maka mungkin butuh satu muhafar untuk penafsiran ayat saya. Ya. Dan saya juga anjurkan untuk tadabbur terhadap doa-doa yang Nabi SAW ajarkan. Ya. Kadang dalam doa tersebut terdapat kaidah-kaidah sebenarnya dalam kehidupan yang sangat penting bagi seorang hamba. Nah, seperti misalnya ketika Nabi SAW mengajarkan doa, ya, ini karena kita berbicara masalah hidayah ya, supaya tidak tersesat. Ya, Nabi mengajarkan doa supaya seorang itu jangan tersesat. Ya, doanya diajarkan dalam hadits Ibnu Abbas, riwayat Bukhari dan Muslim. Allahumma laka aslantu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu. Ya. Wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bika Allahumma inni a'udzu bika la ilaha illa anta. Anta dhillani. Ya. Antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Ini doa yang sangat agung sekali. Ya. Ya Allah, kepada-Mulah saya berislam, kepada-Mulah saya beriman. Kepada-Mulah saya bertawakal, kepada-Mulah saya bertobat, dan kepada-Mulah saya melakukan khusuma, karena-Mulah saya melakukan khusuma. Ya. Ya Allah, saya berlindung kepada-Mu, tidak ada yang berhak dibadai kecuali Engkau. Saya berlindung, janganlah Engkau sesatkan saya. Sungguhnya Engkau Maha Hidup yang tidak mati, jin dan manusia semuanya akan mati. Ini dalam ayat ini terdapat penjelasan, ya, sebab-sebab yang menjamin seseorang tidak akan tersesat. Ya. Ini kalau kita pahami dan kita tadabbur terhadap kalimat-kalimat yang terdapat dalam konteks hadis. Maka demikian pula di dalam ayat, kadang dalam sebuah ayat terdapat mana-mana yang indah. Karena itulah di dalam penafsiran, kadang kita ketemukan di biografi sebagian para ulama, mereka di dalam satu majelis atau di dalam terhadap satu ayat, ayat ini mereka terangkan dalam beberapa majelis. Dalam beberapa majelis. Sebab memang kandungan dari ayat mencakup, ya, cakupan yang sangat luas. Ya, termasuk dari ayat yang kita baca di sini. Dan saya harapkan isyarat-isyarat yang saya berikan tadi bisa membuka wawasan kita supaya kita lebih tergerak untuk tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran dan memperhatikannya. Iya. Dan sungguh tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran itu dari perkara yang betul-betul menambah keimanan seorang hamba. Dan akan membuka hatinya dan akan memberikan kepadanya berbagai kenikmatan yang sangat menakjubkan. Iya. Dan ini menyebabkan para ulama rahimahumullahu taala mereka terus menerus ya, memperhatikan dan tadabbur terhadap Al-Qur'an. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Si'di rahimahullahu taala, saya pernah lihat dalam sebuah buku, saya lupa sekarang judul bukunya. Beliau sebutkan setelah beliau menulis kitabnya Tafsir apa namanya? Tafsir Kalim Ar-Rahman. Ya. Setelah beliau tulis buku tersebut tafsir beliau, maka beliau tulis satu buku lagi berkaitan dengan tafsir juga. Dan beliau katakan bahwa ini apa yang saya tadabburi terhadap Al-Qur'an untuk tahun ini. Ya. Untuk tahun ini. Beliau bawakan faedah-faedah baru yang beliau ambil terhadap tadabbur beliau untuk tahun ini. Nah, dan demikian, Al-Quran itu semakin ditadabburi kandungannya dan maknanya, subhanallah, berbagai pelajaran yang terkandung di dalamnya. Ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan menjadikan kita sebagai orang-orang yang senantiasa mengambil manfaat dari Al-Quran. Hidup dengan Al-Quran. Dan dimuliakan dengan Al-Quran tersebut. Baik, kelanjutan dari kisah insyaAllah kita lanjutkan setelah salat isya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.